Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عما بعد فاعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. إخوان الأخوات أشهدكم الله اسمك الله سبحانه وتعالى ورحمتي kita semuanya. Kita panjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai alhamdulillah untuk pertama kalinya kita bertemu di tempat yang Allah berkati ini dalam rangka thalabul ilmi. Karena sesungguhnya thalabul ilmi atau mencari ilmu, ya, kita menghindari mengatakan menuntut ilmu. Kenapa? Nanti katanya salah apa ilmu dituntut-tuntut. Jadi kita mencari ilmu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Alaq yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah firman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq." Kemudian selanjutnya lagi, "Iqra' wa rabbukal akram." Dua kali menyuruh membaca. Artinya untuk kita belajar. Karena apa? Karena dalam pepatah bahasa Arab disebutkan laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaim. Jika tanpa ilmu, maka manusia tidak ubahnya bagaikan binatang. Bahkan mungkin binatang lebih mulia daripada manusia yang tidak berilmu. Kalau orang tua saya dulu suka bilang, kalau sepertinya kambing tidak sholat bisa dijual. Tapi kalau sepertinya manusia tidak mau sholat, dijual apa tidak? Tidak ada yang laku, tidak laku ya. Sudah bukan masa perbudakan lagi sekarang. Insya Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan Allah Shallallahu Alaihi Muhammad wa Alaihi Muhammad yang telah meninggalkan kita dalam satu lembaran yang putih bersih. Malamnya bagikan siang. Tidak ada yang berpaling dari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali akan tersesat. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan mulai kajian kita dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, yaitu tiga landasan dasar. Aslul, usul adalah jamak dari aslul, dasar. Ya, makanya dalam bahasa Indonesia ada kata asli. Asli itu artinya adalah ya memang asalnya, dasarnya. Pakai sod aslinya, pakai s ya, asli. Ini asli atau palsu? Asli ya, pakai sod. Sebagai apa? Sebagai bentuk penekanan. Bukunya aslinya kecil, sebagaimana yang dibagikan kepada antum semuanya. Tapi kemudian disyarah atau dijelaskan oleh dua orang ulama menjadi segini, ya. Dan ini sudah entah keberapa kali ya saya membaca ini. di Mesir sudah sekitar 4 kali, di Beriau juga sekitar 3 kali, dan di tempat lain saya tidak ingat. Buku ini, karena ilmu semakin kita pelajari, akan semakin terbuka, akan semakin ingat, dan akan semakin Allah bukakan ilmu-ilmu yang lain. Jangan kita bosan ya untuk mempelajari. Jangan kita bosan untuk belajar. Apalagi belajar tentang akidah. Akidah itu, kalau kita belajar akidah, harus seperti manusia atau orang Indonesia ya. Indonesia, orang Indonesia makan nasi. Ada bosannya tidak? Tidak ya. Kalau orang Mesir ya, makan nasi bosan karena mereka makannya roti. Kalau orang Mesir sama dengan orang Indonesia ke roti. Sudah sarapan belum? Baru roti 3 potong. Itu orang Indonesia. Orang Mesir sebaliknya, sudah makan belum? Belum. Baru nasi 1 piring. Tapi jadi isanya kita bagikan makanan pokok. Di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala memulai kitabnya atau tulisan yang pendeknya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sering kalau kita lihat di dalam terjemahan Ar-Rahman adalah yang maha pengasih. Ya Ar-Rahim adalah yang maha penyayang. Rahman dengan Rahim sama-sama diambil dari kata Rahimah, Rahmatun, Rahmat. Namun itu dua arti yang mirip tapi berbeda. Rahman adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai sifat rahman, maka orang-orang kafir tidak akan mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak akan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita melihat sekarang dalam kenyataannya, bahwa banyak orang kafir yang rezekinya lebih banyak daripada kita muslim. Ya, seorang muslim naiknya vario contohnya atas kufi, pas orang kafir lewat naiknya Harley Davidson 1500 cc, tak bisa ngejar. Tapi itu dunia. Itu sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Rahim adalah yang kasihnya khusus bagi orang-orang beriman. Dan itu akan nampak ketika di akhirat nanti. Ya, di akhirat nanti tidak ada lagi yang namanya kasih Allah, sayang Allah, rahmat Allah kecuali kepada orang beriman. Disitulah orang-orang beriman akan bergembira. Kenapa Syekh Muhammad At-Tamimi memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim? Syekh Utsaimin mengatakan ada dua faedah. Pertama adalah at-tabarruk, ingin mendapatkan berkah dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam sebuah hadis yang memang hadisnya dhaif, hadisnya lemah, sebutkan kullu amrin tibalin la yubda'u bi basmalah fa huwa abata. Setiap urusan yang penting tapi tidak dimulai dengan basmalah, maka itu akan terputus. Hadisnya memang dhaif, walaupun sering para ulama menjadikan itu satu dalil. Namun ikhwan dan akhwat yang Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa agar segala perbuatan kita itu berkah, maka dimulai dengan bismillah. Ya, apalagi jika itu sebuah perbuatan baik seperti belajar, mulai dengan bismillah. Karena tidak mungkin sebuah perbuatan buruk dimulai dengan bismillah. Ada tidak orang mau mencopet bismillahirrahmanirrahim? Ada? Oh, itu keblinger itu. Dosanya bisa berlipat, ya. Ada tidak orang mau pergi ke rumah pacarnya bismillahirrahmanirrahim, mau pacaran pakai bismillah. Ya. Tapi kalau mau pegang tangan istri, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah jangan banyakkan. Kita lanjutkan saja. Kemudian yang faedah yang kedua, bahwa Syekh Muhammad Abdul Wahab Tamimi rahimahullah ta'ala ingin juga mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan itu hendaknya ada untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum di sini rata-rata adalah jurusannya jurusan umum, bukan jurusan agama. Mungkin ada yang mengatakan, wah, saya tidak akan bisa jadi ustaz. Memang semua orang harus jadi ustaz ya? Tidak. Ya. Tapi semua orang harus jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya hamba Allah itu adalah apa? Segala sesuatunya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika belajar mekanik rekayasa contohnya, itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sulit. Ya. Saya dengar dari mahasiswa-mahasiswa saya dulu ketika di Riau, itu pelajaran yang cukup menjadi hantu. Atau ketika belajar rumus-rumus fisika, rumus kimia, ya sebenarnya sama saja sih. Ya, yang penting adalah diniatkan untuk menaikkan izzah Islam, untuk memajukan umat Islam, maka itu kan jadi ibadah. Ya, makanya antum keluar dari rumah mau pergi ke kampus, mau pergi ke sekolah, membuka buku, mau apa namanya, mau ujian, ucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka insyaallah itu akan menjadi ibadah. Karena ibadah apa? Definisi ibadah. Nanti di belakang ada, tapi saya ingin dari duluan. Ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa radahu min al-aqwal al-zahirah wal batinah, yang artinya ibadah adalah nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan, baik yang lahir ataupun yang batin. Makanya kan ucapan kita sehari-hari bisa jadi ibadah. Contoh ke teman kos, sholat dulu, itu ibadah itu. Kalau memang mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau karena dendam, ini orang tidur terus siram mukanya, nah, itu tidak jadi ibadah. Ya, itu jadi dengki namanya. Selanjutnya Syekh Muhammad Wahab mengatakan, "I'lam rahimakallah." Atau dalam sebuah naskah yang lain sebutkan, "I'lam rahimani Allah wa iyyak." I'lam, ketahuilah. Semoga Allah merahmati Anda. Di sini i'lam diambil dari kata ilmu. Ilmu itu apa ilmu? Apa itu ilmu? Kita mencari ilmu. Kita harus menjadi orang berilmu. Segala sesuatu sudah sering ilmu. Ilmu itu apa? Krik, krik, krik, hening masuk. Pengetahuan yang ilmiah. Bukan salah, tapi masih kurang tepat. Ya. Karena ada juga ilmu yang tidak ilmiah. Karena maksudnya tidak ilmiah adalah apa? Tidak bisa dibuktikan secara kasat mata. Ya. Tapi ilmu. Ilmu, kalau dalam definisi yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin adalah idraku syai'i 'ala ma huwa 'alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu. Ya, mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Sesuai dengan kenyataannya dengan pengetahuan yang pasti, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi di sini syarat ilmu pertama adalah sesuai dengan kenyataan. Dan yang kedua adalah pasti, tidak ada ragu di situ. Contoh, kalau saya katakan ini adalah gelas, itu bukan ilmu. Kenapa? Apa ini? Ini adalah baki atau nampan. Ya. Walaupun saya yakin, ya, barang siapa yang mengatakannya gelas, saya tembak. Ya, tetap saja bukan ilmu kalau tidak sesuai dengan kenyataan. Atau sebaliknya, ini baki, baki bukannya ragu, maka itu bukan ilmu juga. Ya, makanya ilmu itu ada satu yang bisa dibuktikan secara ilmiah, yang ada hanya bisa diyakini dengan dalil. Contoh adanya Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah diilmiahkan, diyakinkan dengan dalil. Allah hu ahad. Allah Maha Esa. Itu adalah ilmu karena sesuai dengan kenyataan. Tapi jika kemudian sebaliknya mengatakan Allah punya anak, maka itu tidak sesuai dengan ilmu. Ya. Kenapa? Karena apa buktinya? Cuma anak saja, tidak ada cucunya. Kenapa? Karena Allah mengatakan Allah Maha Ahad. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat pengetahuan itu terbagi menjadi 6 tingkatan. Ya. Atau terbagi menjadi 6 macam. Pengetahuan yang pertama adalah ilmu, sebagaimana kita sebutkan tadi. Ya, pengertiannya itu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya dengan pengetahuan yang pasti. Yang kedua ada yang disebut dengan jahlul basir. Jahlul basir atau kebodohan yang ringan. Kebodohan yang ringan. Yaitu adalah apa? Tidak tahu apa-apa. Ya. Antum ketika masuk ke sekolah itu semuanya jahlul basir. Jahlul basir itu adalah sifat manusia. Ketika dilahirkan memang ada manusia dilahirkan sudah tahu rumus Pitagoras. Enggak, tidak ada. Ya. Ada tidak bayi lahir langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim baca Al-Fatihah gitu? Ada? Tidak ada. Dan ini kebodohan ini yang apa jahlul basir itu bisa tercela, bisa tidak tercela. Bagaimana yang tercela? Jahlul basir atau kebodohan yang apa yang ringan yang tercela adalah apa? Ketika seseorang tidak tahu sesuatu yang penting bagi dirinya. Itu tercela itu. Ketika seseorang tidak tahu sesuatu yang penting bagi dirinya, itu tercela. Kenapa tercela? Oh, jelas-jelas penting. Ya, jelas-jelas penting. Contoh, kalau dalam masalah agama, seseorang tidak tahu tata cara sholat yang benar sesuai dengan dalil. Wah, itu tercela itu. Kenapa? Itu penting. Sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Yang membedakan seorang mukmin dan seorang kafir adalah sholat. Eh, kemudian sholatnya tidak tahu apakah sudah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW atau bukan atau belum. Ada yang sudah yakin belum? Kalau belum yakin, tercela. Harus pelajari lagi. Bukan sesuai dengan gambar ya. Gambar juga kalau yang menggambarnya itu tidak sesuai dengan dalil ya salah. Tapi sesuai dengan dalil. Walaupun tidak hafal dalilnya, sebutkan oh, ini dalilnya ada. Dalilnya ada, dalilnya ada. Ya, itu pernah belajar. Tidak tahu tata cara wudu. Wah, itu tercela bagi semua umat Islam. Kenapa? Penting. Apalagi kemudian tidak hafal rukun iman, ngaku muslim, muslim dari Hong Kong. Ya. Itu dalam urusan agama. Dalam urusan dunia, ya masing-masing lah dalam urusan dunia. Contohnya urusan IT ya, urusan teknik informatika, tidak tahu rumus kotak yang terdapat untuk apa, masih tidak tahu. Nah, itu tercela, ya. Jurusan sipil tidak menguasai mekrek, ah itu tercela itu. Saya tidak menguasai mekrek, ya bukan jurusan saya, sih tidak akan pernah membuat jembatan, ya. Terus jembatan antar hati, gitu. Penafsirannya itu cuma saya. Nah, kemudian yang kedua ada jahlul murakkab, kebodohan yang parah, ya, kebodohan yang berlapis. Kau tadi kan kebodohan yang ringan, ini kebodohan parah berlapis. Kebodohan berlapis itu ada dua definisi, ya. Ada dua definisi. Definisi pertama adalah mengetahui sesuatu tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, mengetahui sesuatu tapi tidak sesuai dengan realita dan faktanya. Contohnya dalam agama, ketika ada yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh menjadikan orang kafir jadi pemimpin, maka itu jahil murkab karena tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam ayat, dalam hadis itu jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala melarang. Jadi teman dekat saja tidak boleh, apalagi jadi pemimpin. Atau ada yang mengatakan bahwasanya seorang muslimah boleh menikah dengan orang Kristen, itu jahil murkab. Ya. Kenapa? Karena dalam ayatnya sudah jelas dilarang. Yang boleh adalah seorang muslim menikah dengan ahlu kitab, baik itu Kristen ataupun Yahudi. Namun jika ada yang bertanya kepada saya, boleh tidak? Saya katakan tidak boleh. Kenapa? Memangnya muslimah sudah habis ya? Cari-cari orang Kristen. Ya, orang Kristen itu kalau habis selesai haid tak mandi, jorok mereka. Makan babi lagi, minum khamr lagi. Mau seranjang dengan seperti itu, kalau saya langsung mual, ya. Makanya kalau antum semuanya yang kagum-kagum terhadap orang kafir yang jadi bintang film, jadi apa, oh cantik, hello. Ingat yang mereka makan. Ya, yang mereka makan itu apa, yang mereka minum apa, kebiasaan hidupnya bagaimana. Ingat itu, insya Allah dari asalnya suka menjadi, nah menjadi gitu ya. Nah kemudian yang kedua, definisi dari jahil murkab adalah tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Parah gak tuh? Tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Itu orang yang paling parah, yang paling sulit untuk dinasihati. Kenapa? Dirinya merasa tahu segala macam. Contoh, kita mengingatkan, jangan sholat, jangan lewat tempat orang sholat, nyaut tuh. Langsung nyegal, ya. Langsung marah. Mas, kok sholatnya cepat sekali? Aku sholat sudah sejak 30 tahun yang lalu, kok tadi udah hafal. Memangnya naik, memang jalan pintas ya. Ada bismillahirrahmanirrahim seterusnya gitu, yang bisa cepat. Atau orang yang berani berfatwa sesuatu yang bukan bidangnya. Ditanya, pasti menjawab. Tanya pasti menjawab. Subhanallah. Itu jahil murakkab itu. Karena tidak mengetahui dirinya bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, ada al-wahmu. Al-wahmu itu adalah mengetahui sesuatu tapi kemungkinan besar salah pengetahuannya. Ya. Angan-angan saja. Mengetahui sesuatu tapi kemungkinan besar adalah salah. Waham itu seperti kalau apa namanya, orang ada satu apa namanya, saya sering dulu ketika masih anak-anak sering mendengar ya, sebuah patah, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Masuk surga di mana? Surga Hong Kong, surga Baghdad itu. Itu waham namanya. Apakah mungkin pemuda yang foya-foya akan kaya hidupnya? Kemudian masuk surga. Justru orang kaya itu rentan masuk neraka. Kenapa? Kenapa coba? Bersyukur tidak ada kekayaannya, pertama. Kedua, dikeluarkan tidak haknya. Ketiga, untuk apa dia keluarkan kekayaannya? Dari mana dia dapat? Rentan. Ya, dibangun orang miskin. hitungannya sulit. Ibaratnya kalau kita dalam apa namanya, dalam perpajakan, ya, orang yang tidak punya apa-apa dengan orang yang punya banyak segala macam, kan urusan dengan kantor pajaknya lama, ya, yang punya segalanya, mobil 250,5 contohnya, ada 0,5 ya, enggak ada. Itu kan dibandingkan dengan orang yang cuma motor butut satu, orang dinas pajak pun nggak ini mau dipajaki juga, pajaknya lebih mahal daripada harga motornya. Ya, ya itu waham. Waham itu adalah apa namanya, angan-angan saja, kemungkinan besar salah. Kemudian yang kedua, ada asyak. Syak itu adalah mengetahui sesuatu dengan antara benar dan salahnya adalah 50-50. Mungkin benar, mungkin salah. Ya. Contohnya syak itu adalah ketika sholat, Allah Akbar. Ya. Tiba-tiba terasa ada sesuatu lewat di itu tuh, di belakang kita. Maaf ya, di pantat kita. Aduh, ini ketut atau bukan? Ketut atau bukan? Bukan atau kentut? Kenapa terasa ada semilir ya lewat ke situ? Nah, kira-kira kalau demikian bagaimana hukumnya? Ketut atau tidak? Bagaimana hukumnya? Oh, tergantung niat. Emang ada orang niat ketut pas sholat? Nggak ada. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwa jika minum seperti itu, timo makna, ya maknanya bahwa selama kita tidak menemukan salah satu atau keduanya, pertama tidak menemukan bunyinya. Contohnya, atau whatever lah, ya, ada yang bass, ada yang treble ya, ada yang stereo, ada yang mono. Kemudian yang kedua, tidak menemukan baunya. Maka berarti itu adalah was-was, ya, syak. Berarti belum batal. Tapi kalau sudah jelas berbunyi dan bau, pasti batalnya itu, ya. Atau tidak berbunyi, tapi oh, biasanya tidak berbunyi, jelas bau ya. Ya, itu pasti batalnya. Nah, kemudian yang keempat adalah, yang keenam adalah zon. Zon itu adalah mengetahui sesuatu dan kemungkinan benar adalah, kemungkinan besar adalah benar. Ya, kemungkinan besar adalah benar. Contohnya, kalau dalam masalah dunia, adalah antum di tempat kos membuat mie. Mie itu simpan di atas meja. Aduh, sakit perut. Ke kamar mandi dulu. Pas keluar dari kamar mandi, sudah kosong mangkuknya. Eta kemana mie? Dilihat ada teman sedang ngelak-ngelak mulut. Kira-kira tertidur siapa? Apa kucing yang lagi tidur? Yang dituduh. Sejak kapan kucing suka Indomie? Ya. Itu pun kemungkinan besar adalah benar. Tapi belum pasti juga. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ba'da dhanni ismun." Sebagian dari dhon itu adalah dosa. Lebih baik kita tanya saja. Tadi makan ini ya? Tak mengaku ya sudah, pesan dari diri dia dengan Allah, enggak usah dapat, enggak usah di tak usah dikejar, kecuali ada CCTV-nya. Masa buat Indonesia ke CCTV ya? Kemudian juga Rasulullah SAW sabda, iyyakum wadh-dhon fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhilah dari banyak sangka-sangka, karena semuanya persangkaan itu, dhon itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Ya. Kalau dalam masalah agama, dhon itu seperti begini. Seperti sudah apa namanya, antum kalau orang sipil atau orang tambang mungkin ya, sedang dilepas pantai contohnya. Pas bulan Ramadan berpuasa, tentu tidak ada musola. Ya. Bagaimana menentukan waktu maghribnya. Kalau di pantai sebenarnya mudah, yang penting bulatan matahari sudah tenggelam ke dalam laut, itu artinya sudah maghrib walaupun masih terang. Tapi ini mendung, awan gelap, ya, mencekam, lebih mencekam daripada akan melamar anak orang, ya. Belum pernah kan? Nanti juga akan pernah. Nah, maka kemudian lihat jam. Jam pun istilahnya hanya mengira-kira, tapi kalau sudah lewat jam 6, kira-kira sudah apa namanya, sudah masuk waktu maghrib. Nah, itu Allah, kemungkinan besar adalah benar. Ya. Namun walaupun bagaimana, selama itu bukan ilmu, maka tidak boleh jadikan pegangan. Ya. Nah, kemudian ilmu sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang ilmu daruri, ada ilmu nadhari. Ilmu daruri itu ada ilmu yang natural. Ya, ilmu daruri ada ilmu yang natural. Artinya semua orang pasti tahu tanpa perlu diajarkan. Contoh, api panas. Ya, es dingin. Gula batu. Gula manis maksudnya. Ya. Garam asin. Nah, itu tidak perlu dipelajari. Dicubit meringis. Nah, itu tidak perlu dipelajari itu. Kelilipan mata berair, itu perlu dipelajari. Itu ilmu daruri itu. Tapi ada ilmu nadhari. Ilmu nadhari itu yang tidak bisa diketahui kecuali dengan belajar. Ya. Contohnya adalah apa? Contoh adalah tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, mengenal tata cara salat ya yang benar, mempelajari rukun iman yang benar. Maka itu ilmu nadhari, teoritis, harus pelajari. Dan itu yang menjadikan orang menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, "Annahu yajibu 'alaina ta'allumu arba'a masail." Wajib bagi kita, kita sini siapa? Umat Islam secara keseluruhan. Kita wajib mempelajari empat permasalahan. Masail, jamak dari masalah. Ya, permasalahan. Apakah itu? Al-ilmu. Pertama adalah ilmu. Yang masuk dengan ilmu di sini, yang wajib untuk pelajari adalah ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatun dinil Islam bil adillah. Yaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Itu ilmu yang wajib untuk dipelajari. Hanya tiga saja. Antum belajar sampai jadi profesor. Ya, sampai jadi profesor, sampai jadi otak kepalanya. Tapi ketika meninggal dunia, dikuburkan oleh kerabat dan tetangga kita, selesai mereka menguburkan pulang, maka yang tanyakan tiga ini, man rabbuka? Ya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu dan apa agamamu? Maka tiga ini wajib dipelajari sebelum antum mau jadi apapun. Ya. Antum mau jadi engineering silahkan, tidak ada yang melarang. Mau jadi dokter silahkan, tidak ada yang melarang. Mau jadi presiden sekalipun silahkan, tidak ada yang melarang. Tapi ini harus dikuasai, wajib dipelajari. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin seseorang disebutkan sebagai muslim kalau tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala? Contoh, antum kenal orang tua masing-masing kan? Kenal gak? Kalau sudah menyebutkan ciri-cirinya bisa tidak? Matanya seperti apa? Hidungnya seperti apa? Hidungnya, lihat hidungku, sama. Nah, cerita begitu ya. Matanya, sama dengan mataku, sama-sama dua. Dan yang lain-lain, bisa di apa? Bisa dijelaskan. Karena apa? Kenal. Tapi giliran kenal Allah tidak. Kenal siapa? Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana sifat-sifatnya? suasana pun hening. Sifatnya parah itu. Belum kemudian nanti mengenal Nabi. Kenal Nabi tidak kenal, cinta Nabi tidak cinta. Ya. Kenapa? Tak mungkin cinta kalau tak kenal. Tak kenal maka tak sayang. Tapi ketika ditanya, oke, sebutkan nasab Nabi sedikit saja. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin bin berarti belum begitu sayang, belum begitu cinta pada Nabi SAW. Itu baru nabinya loh. Dilahirkan di tahun gajah. Ya. Kemudian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kenal, ya. Siapa yang menyusukannya? Ya. Kemudian siapa yang tahun umur berapa Nabi ditinggalkan oleh ayahnya? Umur berapa? Umur berapa tahun Nabi ditinggalkan oleh ayahnya? Sekian bulan kandungan. Ya. Jangan terjebak oleh pertanyaan. Kemudian ini ada pertanyaan yang mungkin kurang disukai oleh para akhwat. Berapa istri Nabi? Hah? 9 itu yang sama-sama hidup. Ya. Tapi semuanya 11, 12, 13. Ay, belum kenal Nabi. Itu belum lagi nanti berapa anak Nabi? Yang laki-laki berapa, perempuan berapa? Laki-laki ada berapa? Hah? Dua dari Khadijah siapa namanya? Qasim dengan? Hah? Ibrahim. Alhamdulillah. Kedua satu dari? Dari Maria Al-Qibtiyah namanya? Ibrahim. Kemudian anak perempuannya ada berapa? Ada? Empatnya. Yang tertipu. Ini saya cuma bikin aja pertanyaan. Sebagian namanya? Ya karena Fatimah saja. Saya bukan apa, bukan namanya, bukan mengatakan, bukan benci kepada Fatimah. Bukan. Cuman subhanallah ya. Jangan seperti orang Syiah yang hanya menolak Fatimah, kemudian Ummu Kulsum tidak diingat, Zainab tidak diingat, ya Ruqayyah tidak diingat. Ya, padahal dua di antara anak Nabi SAW itu adalah istri dari Utsman bin Affan. Makanya Utsman bin Affan diberi gelar siapa? Dzunurain, artinya adalah apa? Yang punya dua cahaya. Berbahagia sekali Utsman, dua istri, dua anak Nabi ya jadi istrinya. Makanya kalau orang yang kemudian menjelek-jelekan Utsman, berarti menjelek-jelekan Rasulullah SAW. Kenapa? Tak mungkin Rasulullah SAW salah menjodohkan. Ya, tak mungkin. Nah, itu baru mengenal Nabi. Boleh mengenal Islam. Wah, ini lebih mendalam lagi nih. Apa itu Islam? Oh, Islam itu, Ustaz, cek Ustaz mah cenah Isya, Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib gitu. Ya itu mah arti secara kirata ya, dikira-kira tapi rata. Apa bedanya Islam dengan iman? Ada berapa tingkatan Islam? Bagaimana pasangnya jadi Islam? Nah itu harus dipelajari. Ya, karena Islam itu ada Islam yang arti secara umum, ada Islam arti secara khusus. Kalau Islam yang umum yang mana? Islam yang umum itu adalah Islam yang dibawa oleh semua Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamanya Islam semua. Islam secara umum, secara akidah. Tapi ada Islam secara khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, akidah dan syariah. Ya. Kapan Islam dan iman bersatu, dan kapan iman Islam dan iman berpisah? Jika disebutkan salah satunya bersatu, jika disebutkan keduanya berpisah. Pernah dengar itu? Bagaimana coba? Terangkan. Artinya apa? Kalau Islam disebutkan sendirian dalam sebuah ayat, sebuah hadis, maka artinya iman juga. Kalau iman disebutkan sendirian dalam ayat dan hadis, maka artinya Islam juga. Tapi ketika Islam dan iman disebutkan bersamaan dalam satu kalimat, maka Islam artinya amalan yang zahir, dan iman adalah amalan batin. Coba antum lihat rukun Islam itu zahir semua tidak? Rukun Islam pertama adalah apa? Syahadat, ya. Kedua kalimat syahadat. Itu zahir atau batin? Zahir. Kemudian kedua, sholat. Oh, zahir. Ya, makanya orang bisa pura-pura sholat, ya, pura-pura khusyuk kalau banyak orang. Kemudian yang ketiga, zakat. Zahir batin. Zahir, puasa, haji, khutbah, itu zahir semua. Tapi lihat kita rukun iman. Iman kepada Allah. Lahir, zahir atau batin? Batin, itu amalan hati, itu tidak ada yang bisa mengatakan benar atau tidaknya, kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar, baik dan buruknya, itu amalan hati semuanya. Makanya dalam surat Al-Hujurat Allah SWT firman, qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab Badui itu mengatakan kami beriman, tapi disanggah oleh Allah SWT, qul lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakan kami sudah masuk Islam. Walam yadkhulul iman fi qulubikum, tapi iman belum masuk ke dalam hati kalian. Dan subhanallah, jangan-jangan di antara kita semua ini itu masih kebanyakannya Islam, belum iman. Kenapa? Karena depan orang soleh, depan orang salah. Di belakang orang salah. Depan orang, masya Allah, ya. Assalamualaikum. Kemudian apa namanya itu, rajin ke masjid. Pulang ke tempat masing, ke kampung masing-masing pas liburan, wah, hilang dengan kawan-kawan SMA-nya dulu. Nah, itu berarti belum beriman. Di sekolah bukan main taat. Ya, Pak. Ya. Sama orang tua melawan. Nah, itu berarti belum beriman. Kalau sepertinya orang tua bisa memberikan nilai E seperti dosen, saya yakin tidak akan ada durhaka, ya. Ya, tidak akan ada durhaka. Nah, itu kita pelajari bil adillah, dengan dalilnya minimal untuk mengenal Allah. Kita hafal surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minimal kita hafal ayat terakhir surat Al-Fath. Itu apa? Muhammadur Rasulullah walladzina amanu wa'ashidda wal kufar, dan selanjutnya. Kemudian untuk mengenal Islam, minimal surat Ali Imran ayat ke-19, yaitu innad dina 'indallahi Islam. Minimal itu cukup. Ya. Jangan sampai kemudian kita mengenal Allah dengan kontemplasi. Jangan seperti orang filsafat. Allah kok difilsafatkan, tak akan pernah sampai. Makanya kalau ada namanya filsafat agama, itu pasti tersesat. Karena filsafat itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, untuk mencari Tuhan. Dan kita tidak perlu cari lagi, Allah sudah ada, dan kita sudah punya dalilnya. Kalau agama lain berfilsafat, wajar. Mereka ragu terhadap agamanya. Kita ragu tidak? Kita tidak ragu. Kita ada Al-Quran yang sebutkan Allah SWT, inna nahnu nazzalna al-zikra wa inna lahu lahafidun. Kami jelas akan menjaganya. Kami yakin. Nah, kalau ada agama lain kan mereka, kita aslinya saja tidak tahu. Contoh Bible. Coba teks aslinya mana? Bahasa apa? Semuanya hening kalau tanya begitu. Teks aslinya apa? Kalau kita Musab Utsmani, yang ditulis pada masa Utsman bin Affan masih ada tersimpan di museum di Turki di sana. Ya. Masih tersimpan. Berapa ribu tahun itu? 1400 tahun sekian. Sedangkan kalau kitab yang lain tidak ada. Apalagi ada edisi revisi, edisi revisi. Kitab suci kok direvisi? Kitab suci kok diamandemen? Ya. Makanya kita wajib belajar dalil. Jangan sampai kemudian mengatakan belajar agama tidak perlu hafal dalil. Loh, kita tanyakan, belajar apa yang tidak menghafal? Saya tanya. Belajar mata kuliah apa yang tidak menghafal? Ada tidak? Bahasa Inggris. Itu tenses itu harus hafal itu. Jangan sampai kemudian karena tahap tenses sambil makan, I was eating. Padahal lagi makan begini. Lah ayam korban ke bahasa Inggris akan ketakuan. Ya. Belajar tambang. Ada apa perlu dengan cukup dengan pemahaman saja atau dihafal? Bagaimana ini tambang? Dihafal kan? Rumus-rumus itu dihafal. Demikian juga belajar Islam dihafal ayatnya, bahkan itu lebih apa namanya? Lebih wajib untuk dihafal. Paling tidak, kenapa makanan pakai tangan kanan? Kenapa? Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi, makan dengan tangan kirinya. Ya, paling tidak begitu. Kemudian yang kedua, setelah al-ilmu yang wajib kita pelajari adalah al-amalu bihi, yaitu mengamalkannya. Bihi di sini adalah mengamalkan ilmu. Para ulama menyebutkan bahwa tujuan utama dari belajar adalah untuk diamalkan. Tujuan utama untuk belajar adalah untuk diamalkan, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk selembar ijazah tertulis nama di situ. Ya. Contohnya tertulis RC Amala bin Haq MA MPD MSc MA sampai papan namanya tidak cukup. Ya. Tertulis nama di situ Dani Nusali LC, entah lecek entah lulus Kairo, ya. Itu bukan tujuan. Tapi tujuan dari belajar adalah untuk apa? Jadi untuk apa? Untuk diamalkan. Walaupun sekarang ini suka ada yang lintas ya, lintas profesi. Contoh, lulus dari TI, kerjanya event organizer. Ya, lulus dari tambang, jadi pengusaha susu kambing. Menambang kambing ya. Ya. Lulus dari Mesir, buka travel. Banyak itu. Ya. Tapi masih mending lulus dari Mesir dukung Ahok, ah, itu parah itu. Itu bukan lintas profesi, lintas agama itu namanya. Dari Islam ke kufur. Na'udzubillah. Ya. Tapi yang jelas diamalkan semampunya. Terutama ilmu agama. Contohnya antum sudah belajar mungkin al-ihsanu Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka semua Allah melihatmu. Artinya apa? Muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Sudah belajar itu amalkan. Dimanapun kita berada, dia merasa diawasi oleh Allah. Jangan depan manusia kita tunduk, jangan depan manusia kita taat, di belakang manusia kita menjadi orang-orang yang berbeda sama sekali. Janganlah tajam Allah ahwalun nadirin, jangan jadikan Allah sehina-hinanya yang melihat. Kita ketika tidak takut melakukan kesalahan, itu karena apa? Karena yang melihatnya adalah kita anggap remeh, betul tidak? Contohlah, lampu merah, ya lampu merah, ada tukang sapu, sepi, terabas, kenapa? Nah, tukang sapu, betul tidak? Tapi coba kalau di sampingnya polantas, lampu merah, walaupun sepi, ya begini, ya. Kita pun kepada Allah harus lebih dari itu. Kalau depan manusia kita kemudian sholatnya khusyuk, ya Allah Akbar, baca panjang-panjang, jangan kemudian pas ketika tidak ada orang, subhanallah, ya, ekspres pakai JNE, besok pasti sampai. Ya. Kalau tidak ada orang, kalau pas banyak orang, sholat subuh pun bisa 15 menit. Tapi ketika tidak ada orang, sholat isya 2 menit, tak sampai, 1 menit setengah mungkin. Amin. Seperti ada yang apa namanya yang tarawih 23 rakaat 10 menit itu, masya Allah, itu bukan tarawih itu aerobik gitu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kita berlepas diri hal seperti itu. Sebuah pepatah ulama mengatakan al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal bagikan pohon tidak berbuah. Pohon tidak berbuah fungsinya cuma dua. Pertama, untuk berteduh. Kedua, jadi kayu bakar. Ya tidak. Tapi kalau pohon berbuah, contohnya, ya, antum punya tetangga sebelah punya pohon durian. Duriannya sedang banyak, satu pohon bisa sampai 100. Besar-besar lagi. Tiba-tiba dipotong oleh tetangga itu pohon duriannya. Kira-kira antum merasa sayang tidak? Aduh, Pak. Jangan dipotong, beli saya beli kan begitu kan? Kenapa? Pohon berbuah. Tapi kalau pohon tidak berbuah, tebang-tebanglah. Ya, tidak ada manfaatnya. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, diriwayatkan At-Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa la yazulu qadama la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah, tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 hal. Di antaranya an ilmihi fi ma ya'mal, tentang ilmunya apa yang diamalkan. Ya. Tapi kemudian jangan mengatakan begini, Ustaz, kalau begitu menjadi orang bodoh saja. Ya Allah ya Karim. Karena tidak mau beramal menjadi orang bodoh. Nah, itu lebih bahaya lagi. Ya. Ilmu kita amalkan. Ya, ilmu kita amalkan. Apapun dan semampunya. Karena Allah firman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah, contohnya lah, sudah tahu bahwasanya Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk memotong jenggot. Ya, contohnya begitu. Laksanakan semampunya. Jangan kedengarkan kata orang, weh, jenggot saya sedikit, cuma 5 lembar. Nah, terus kenapa emang? Emang disebutkan di situ harus yang lebat saja gitu kan? Nah, tidak. Ya. Tuh, seperti orang tua, nah, ada seperti daripada seperti bayi. Ya. Ada seperti kambing, alhamdulillah, kambing itu halal daripada seperti babi. Ya. Oh, tidak sesuai dengan model. Apakah ada manusia yang paling keren di dunia ini selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu menghadapi 30 orang laki-laki dewasa sendirian. Ada tidak? Paling Rambo di film ya. Ya. Film aja ada, aslinya tidak ada itu. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita mengikuti gaya dan model Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita itu mengikuti gaya dan model manusia yang paling keren sepanjang sejarah manusia. Ya. Jangan kemudian kaki apa celana dinaikkan takut banjir, bukan takut banjir, takut neraka. Ya. Itu adalah mengamalkan ilmu. Kalau ada yang merasa tersindir, memang saya sengaja nyindir ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, da'watu ilaihi, mendakwahkan kepadanya, kepada ilmu yang kita pelajari tadi. Atau adalah mendakwahkan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya yang sahih. Ya. Dakwah itu kewajiban siapa? Kewajiban Pak Ustaz? Atau kewajiban Pak Islam? Kewajiban Pak Islam. Tapi Ustaz, saya tidak bisa berdakwah di mimbar seperti ini. Siapa bilang dakwah harus duduk di sini? Siapa bilang ngajak dakwah itu harus di masjid? Bahkan kebanyakan dakwah itu adalah Nabi SAW di mana? Di luar masjid. Betul tidak? Kebanyakan dakwah di mana? Di luar masjid, di pasar, ya, di Bukit Mina, di Arafah, di luar, dari rumah ke rumah. Di masjid itu bukan dakwah, ceramah. Ya. Bagaimana kita berdakwah? Atau bagi mahasiswa ya semampunya, punya tempat teman kos contohnya. Telat sholat subuh, bangunkan. Masalah dia mau bangun tidak ya itu urusan nanti. Yang penting bangunkan dulu. Ya. Dan jangan sampai karena kita merasa diri kita masih banyak dosa, merasa ilmu kita belum kita amalkan, akhirnya kita tidak mau berdakwah. Tapi jadikanlah dakwah itu sebagai salah satu sarana bagi kita untuk semakin menambah ilmu dan semakin mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ya. Jangan juga kemudian kita sibuk berdakwah dalam tanda kutip, tapi kita kemudian tidak mencari ilmu. Itu salah juga. Kenapa? Karena faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak akan memberi. Makanya orang semakin banyak berdakwah akan semakin banyak belajar. Karena dia harus menyampaikan, harus memberikan ilmu. Kalau tidak ya, apa yang disampaikan? Karena dakwah itu adalah dengan ilmu. Dakwah itu banyak. Ada apa namanya? Ada ilmunya, ya. Tetap pertama ilmu yang disampaikan. Itu jelas itu. Harus berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, ilmu tentang siapa yang didakwahi. Itu wajib juga diketahui oleh seorang dai. Kenapa? Karena beda yang didakwahi, beda caranya. Contoh, ya, antum berdakwah di kampung, depan ibu-ibu contohnya, berdakwah depan ibu-ibu, kemudian setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, membukanya macam, ibu-ibu, mari kita jihad. Ibu-ibu ketakutan semua, masa ibu-ibu tidak diajak jihad? Ya. Sebaliknya, ya, sebaliknya kemudian berbicara kepada mahasiswa, ya, kemudian langsung belajar. Baik, para mahasiswa semuanya, kita sekarang akan mempelajari tentang masalah haid dan nifas. Sengkar-garuk kepala semua, apa? Itu laki-laki semua. Walaupun memang harus belajar juga. Tetap harus belajar. Kenapa? Kenapa? Nanti, ya, nanti istri kalian laki-laki perempuan. Perempuan kan? Enggak ada yang punya niat menjadi istrinya laki-laki lagi kan? Nah, harus belajar juga. Kenapa? Karena suatu saat nanti mungkin istrinya belum tahu. Tanya, Mas, saya sudah apa namanya? Sudah 7 hari haid. Kira-kira sudah selesai belum? Jawabannya bagaimana? Ayo jawabannya bagaimana? Jangan jawabannya, empuh. Tengarti. Tidak, jawabannya adalah tanya balik. Biasanya bagaimana? Ya. Biasanya 8 hari berarti belum. ya tambah sehari lagi. Biasanya 6 hari, oh kelebihan sehari, cepat mandi. Ya, kata suaminya dengan muka berseri-seri. Kenapa itu? Tidak ada tahu. Kemudian dakwah itu bisa dengan ucapan seperti kita sekarang ini. Bisa dengan perbuatan. Ya, seperti tadi apa namanya? Membangunkan orang untuk sholat subuh. Kemudian juga dengan tulisan. Nah ini, dakwah yang abadi dengan tulisan. Yang di hadapan antum semua itu buku-buku apa? Buku saku itu dakwah dengan tulisan. Orangnya sudah entah di mana, ya sudah si Allah Subhanahu Wa Taala, tapi masih dibaca. Antum coba bayangkan, pernah tidak antum bayangkan berapa banyak pahalanya Imam Al Bukhari? Berapa banyak? Kenapa? Setiap orang mengatakan rawahu Al Bukhari dapat pahala langsung. Rawahu Bukhari wa Muslim dapat pahala langsung Imam Bukhari dan Muslim. Ya? Selama berapa ratus tahun itu orang mengatakan demikian, dan berapa miliar orang mengatakan, dan berapa miliar lagi yang mengatakan diriwayatkan Imam Bukhari. Sahih dengan sanad Al-Bukhari. Subhanallah. Ya. Ilmu yang bermanfaat. Itulah dakwah, ya, dengan tulisan. Makanya kalau orang-orang yang apa namanya? Yang liberal, yang sekuler, yang apa namanya? Pemikiran menyimpang, mereka rajin menulis, maka itu jangan sampai tak mau menulis. Ya. Tuliskan, catat. Ya, catat, kembangkan. Kalau ada salah, koreksi. Ya, seperti itu. Selanjutnya yang keempat yang wajib pelajari adalah as-sabru 'alal 'adza fi. Ya. Sabar dalam menerima gangguan di dalamnya. Ya. Di dalam apa? Di dalam mencari ilmu, di dalam mengamalkan, dan di dalam berdakwah. Kira-kira mencari ilmu perlu sabar tidak? Perlu. Kenapa? Karena untuk datang mencari ilmu itu godaannya banyak. Contoh, ya, nih adik kita yang masih SMA. Kalau teman-temannya tahu, wah ikut pengajian, rek jadi ulama mana ya cina? JJS bro, JJS katanya. Itu kalau setiap hari gitu kan, kalau tidak sabar akhirnya malas, ya. Cari ilmu perlu sabar. Coba saya pernah bertanya, saya tanya lagi, kapan waktu dan tempat paling enak untuk tidur? Saat duduk depan khotib ketika khutbah Jumat, ya. Itu subhanallah, tidak, hampir tidak ada yang bisa selamat dari itu. Ya, apalagi pas waktu ujian, ya, pas habis ujian belum sholat, kemudian khotibnya itu lemah lembut, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu baru assalam saja udah hilang dari peredaran, tahu-tahu la ilaha illallah akhir dari komat. Kenapa? Karena kurang sabar. Kurang sabar. Menahan mata ini sebesar kan menahan 5 ton. Wah, sampai harus di apa? Harus kasih plester sini. Sabar mencari ilmu, sabar. Tapi lebih sabar lagi mengamalkan. Ya. Mengamalkan sabarnya lebih lagi daripada mencarinya. Kita kalau mencari ilmu sekarang sudah mudah, tidak seperti imam dulu. Imam dulu itu berjalan sekian bulan untuk ketemu gurunya. Sampai ke sana gurunya udah meninggal. Tidak tahu udah meninggal kenapa, belum ada HP. Kalau sekarang kan mau pergi, wah, gurunya udah meninggal kenapa? Nih katanya berita di TV One kan. Gitu ya. Enggak tahu. Ke sekarang mengamalkannya sulit. Contohlah, ya, salat berjamaah. Sulit tidak? Apalagi salat subuh. Adzan subuh itu seakan-akan menyuruh kita untuk tidur lagi. Hayu urang, hayu ana salat. Terdengarnya hayu urang sare. Ya. Padahal itu orang yang dikencingi matanya oleh setan. Seperti itu. Salat Isya, dah ngantuk. Dah berat, apalagi apa? Aduh, Persib main. Ya, ada bola. Susah. Itu baru sholat saja, belum yang lain-lain. Harus bersabar. Berdakwah, apalagi berdakwah. Ya, berdakwah. Kita ngajak, yuk ke masjid yuk. Alah, soalim. Nyelkitnya, dia tiba-tiba soalim. Jawabannya apa? Daripada sok kafir. Iya kan? Kalau yang tidak sholat, sok kafir berarti kan? Gelut langsungnya. Kalau gitu. Gak usah dibalas. Berarti kita tidak sabar kalau membalas. Ya. Kita sabar saja. Karena apa? Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin berat ujiannya. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, asyadun nasib tilaan al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kenapa? Para nabi itu imannya paling tinggi. Kemudian fal-amthalu amsal. Kemudian yang semakin meniru nabi, maka semakin berat ujiannya. Makin jauh dari nabi, makin tidak ada ujiannya. Makanya kalau antum sepertinya belum diuji berat-berat oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyakan diri antum semuanya. Betapa jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum juga kalau di kuliah kan, semakin berat pertanyaan apa soal ujian karena semakin tinggi tingkatnya kan? Seperti itu. Demikian juga. Ya. Kita berdakwah apa yang dakwahkan kita. Makanya kalau pendakwah tidak mau bergesekan dengan masyarakat, itu tidak mungkin. Karena dakwah itu adalah menyampaikan kebenaran. Dakwah, saya ingatkan pada antum semuanya, dakwah bukan mencari pengikut. Saya ulangi lagi. Dakwah bukan mencari pengikut. Tapi dakwah adalah menyampaikan kebenaran dengan cara yang sebaik mungkin. Makanya ketika kita berdakwah, kemudian ternyata tidak banyak atau bahkan mungkin tidak ada yang mau mengikuti dakwah kita, setelah kita berusaha sebaik mungkin, selemah lembut mungkin, tetap saja tidak ada menerima, maka bukan berarti dakwah kita gagal, ya, tapi mereka yang tidak mau menerima dakwah, ya. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kemudian terakhir untuk sore hari ini, bahwa ditutup dengan dalil surat Al-Asr ayat 1 sampai berapa ayat? 3, ya. Dalil dari bahwasanya kita wajib mempelajari 4 hal tadi, itu ilmu, amal, dakwah dan sabar. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman. Dan iman tidak mungkin tanpa ilmu. Saya ulangi lagi, iman tidak mungkin tanpa ilmu. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala firman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Untuk mengucapkan la ilaha illallah harus dengan ilmu. Fa'lam, ketahuilah. Ya. Kalau tanpa ilmu, maka itu bukan bukan iman, tapi apa? Tapi apa? Bukan iman itu, tapi hanya khayalan semata. Ya. Hanya khayalan semata. Seperti adanya jurik. Itu bukan ilmu. Khayalan. Apa jurik hantu ya? Ada yang takut hantu di sini? Memalukan takut hantu ya. Apalagi takut suster ngesot. Suster ngesot kok ditakuti? Ya, kalau takut atau suster naik tiger baru takut. Kemudian wa amil solihat, artinya mengamalkan dari ilmunya tersebut. Wa tawasau bil haq, saling menasihati kepada kebenaran, itulah dakwah. Wa tawasau bis sabr, dan itulah bersabar. Ya. Dan sabar itu sendiri kemudian ada tiga macam. Pertama, sabar untuk taat. Ya. Pertama, sabar untuk taat. Untuk taat perlu sabar tidak? Oh, perlu, sangat perlu. Untuk sholat itu, subhanallah, ya banyak sekali godaannya. Untuk puasa, banyak godaannya. Untuk lainnya, banyak godaannya. Kemudian, kedua, sabar alil ma'sabru alil maksiat, sabar terhadap maksiat. Artinya sabar untuk tidak melakukan maksiat. Contohnya, antum sedang sendirian di tepi jalan, ya, kemudian lewat Neng Gelis Demplon. Untuk memalingkan pandangan itu perlu kesabaran itu. Jangan astagfirullah, astagfirullah. Ya. Ari mata melototnya. Ya. Tapi ucapkan naudzubillah syaitan rajim, tundukkan pandangan. Perlu kesabaran. Itu baru sedikit ya, baru sedikit. Belum yang lain-lain. Kemudian yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah. Untuk perlu sabar itu. Sudah belajar sekian lama nentukan kamata belel ya. Pas keluar hasilnya geningan D. Ya. Perlu sabar itu. Ya, takdir itu kan. Ya kecuali kalau memang tidak belajar keluar D mau wajar gitu ya. Ini sudah belajar se saya kejar kebok mencoba orang Sunda mah. Ya. Tapi sampai jungkir balik mata jadi kaki, kaki jadi mata, mata jadi telinga gitu ya. Tapi iman hasilnya seperti itu, sabar. Saya pun pernah merasakan ya seperti itu masalahnya. Ya. Belajar, bahkan saya mengisi, semua orang bingung saya isi semua, tapi hasilnya orang dapat, dapat B, dapat A, saya dapat D. Ya, itu perlu sabar seperti itu. Ya, jadi itu empat hal yang perlu dipelajari oleh setiap muslim. Insyaallah pada minggu depan kita akan lanjutkan. Jadi apa empat hal tadi itu yang perlu dipelajari setiap muslim? Pertama adalah ilmu, kedua mengamalkannya, ketiga mendakwahkannya, keempat adalah bersabar atasnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu haus untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengamalkannya, mendakwahkannya dan sabar atas semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pertama ini kita tidak membuka pertanyaan dulu ya. Insyaallah untuk apa namanya? Untuk sesi selanjutnya kita akan buka pertanyaan. Biar apa? Biar antum penasaran balik lagi bertanya pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.